Tahukah engkau dengar nyanyian burung murai ketika gerimis turun langit tertutup kabut bersiul memilukan berderai menikam mendung suara laut pun sirna terbang entah kemana. Dan di saat yang lain kala mentari bangkit menyiram jagat raya kicauannya pun ceria bersama semilir angin mengalir gair kali menyegarkan jiwa oh betapa jauhnya jalan terjal ku tempuh menembus kegelapan menyimak halang-halang oh murai bernyanyilah mengiringi langkahku kau dengar nyanyian pepohonan di tengah belantara sepi menembus gelap gelap tinggal catatan menyangga langit.